Mitra bisnis, derasnya produk-produk China dan negara lain yang masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, semakin menambah keterpurukan industri dalam negeri. Bahkan dalam penetrasinya ke pasar Indonesia, produk-produk asing tersebut langsung menguasai pangsa pasar yang cukup besar. Hal tersebut dipicu oleh harga produk yang jauh lebih murah dibandingkan produk dalam negeri. Menurut mantan Menteri Perindustrian Rahadi Ramlan, kejadian tersebut diakibatkan oleh tidak efisiennya biaya produksi industri dalam negeri. Untuk itu, Rahardi menyarankan dibentuknya klaster-klaster industri. Mitra bisnis, saat ini saya telah tersambung dengan Sofyan Wanandi untuk membicarakan usulan tersebut. Pak Sofyan, sistem klaster banyak diterapkan oleh investor dalam membangun properti di Indonesia. Mengapa itu juga tidak dilakukan dalam industri manufaktur kita, Pak? Ya, sebenarnya bisa. Tapi kan oleh pengusaha itu kan dihitung yang mana yang paling untung buat dia. Toh. Kalau dia untung lebih banyak untuk bikin real estate, siapa yang mau bikin industri kan di sana. Dan mereka kan satu sama lain tuh kebutuhannya lain-lain. Sebenarnya pusat-pusat industri itu tidak boleh terlalu dekat dengan pusat perumahan juga. Karena masalah-masalah apa environment, masalah kepada lingkungan dan lain-lain. Ya. Dan itu semua mesti diatur gitu. Mana industri berat, mana industri yang tidak menimbulkan polusi, mana industri yang tidak menimbulkan masalah lingkungan ya. Tapi kan kita ini antara penduduk dengan industri itu kan campur aduk semua karena tidak ada tata ruangan yang betul ya. Itu yang membuat kita satu sama lain ini sekarang sudah macet, membuat macet semua. Karena memang di semua provinsi, di semua kota itu nggak pernah diatur tata ruangan yang betul gitu, yang baik. Lihatnya seperti Batam juga, simpang siurnya bukan main sekarang. Karena itu yang menurut saya juga bagaimana mengaturnya sekarang lagi tentu sudah lebih susah ya. Nah, jika demikian, bagaimana seharusnya mengatur klaster-klaster industri di provinsi-provinsi atau wilayah-wilayah Indonesia selain Batam, Pak? Sebenarnya untuk provinsi-provinsi baru dan juga yang belum industrinya belum berkembang baik, itu sebaiknya diatur tata ruangannya yang baik. Yang mandan juga apa yang menjadi kekuatan-kekuatan daripada provinsi dan kabupaten itu, itulah industri itu yang dikembangkan. Jangan semuanya, tidak ada semuanya bisa sekaligus berkembang begitu loh ya. Pusat-pusat industri itu sebenarnya tanahnya mesti diatur oleh pemerintah dengan baik, lebih murah dan segala macam. Kalau sekarang kan tiap-tiap provinsi itu ngatur tata ruangannya aja nggak bisa kok. Bagaimana ya mengharapkan ngatur daripada industri lagi. Tapi kalau you nggak tata sekaligus pertama buat infrastrukturnya segala macam, nah sekarang jadi lebih susah dan lebih mahal jadinya dan makin complicated kalau itu tidak ditata dengan baik sebelumnya daripada setelah terjadi. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas visi yang telah Anda sampaikan. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita dengan Sofyan Wanandi. Saya, Mary Agustin.